مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخوان في الدين وأخواتي في الله رحمني ورحمكم الله. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Pada siang hari ini kita kembali diberikan taufik, diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa hadir menghadiri majlisul ilmi, majlis yang dipelajari di situ ayat-ayat Allah, begitu juga hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberi keistiqomahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk senantiasa menghadiri majlisul ilmi. Karena banyak orang-orang yang mereka terhalangi dari majlis ilmu yang seperti ini. Khanafiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Baik karena tersibukan dengan perkara dunia atau karena penyakit yang menyebabkan tidak bisa menghadiri majlisul ilm dan juga sebab-sebab yang lainnya, maka ketika kita masih diberikan kemudahan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk hadir, tidak ada halangan dan juga rintangan, maka bersyukurlah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Qana fi din wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah taala kembali kita akan mempelajari ataupun melanjutkan pelajaran kita kitab tauhid karya Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab An-Najdi At-Tamimi rahimahullahu taala. Kita masuk pada ucapan beliau, babun, bab qaulullahi ta'ala, firman Allah ta'ala, walillahil asma'ul husna, dan milik Allah lah nama-nama yang baik, dan milik Allah lah nama-nama yang baik. Fad'uuhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengannya, yakni dengan nama-nama tersebut. Maka berdoalah kalian kepadanya dengannya, yakni dengan nama-nama tersebut. وَذَرُوا الَّذِينَ يُلْحِدُونَ فِي أَسْمَائِهِ, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala, dan tinggalkanlah biarkanlah, ini tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sayujzawna bima kanu ya'malun. Mereka kelak akan dibalas terhadap apa yang mereka amalkan. Mereka kelak akan dibalas terhadap apa yang mereka amalkan. Khanafiddin wa akhawati billah rahimani wa rahimakumullah. Ini surah Al-A'raf ayat yang ke-180. Telah berlalu, ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, tentang pembahasan nama-nama dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sedikit kita mengulang prinsip ahli sunnah tentang nama-nama ataupun tauhid al-asma'i was-sifat. Tauhidul asma'i was-sifat, tauhid atau mentauhidkan Allah dalam nama-nama dan sifat-sifat Allah Tabaraka wa Ta'ala, huwa ifradullahi azza wa jal, yaitu mengesakan Allah azza wa jal bima thabata lahu min sifatil kamal, dengan apa-apa yang tetap bagi Allah dari sifat-sifat kesempurnaan, ala wajhil haqiqah, sesuai dengan hakikatnya, bila tamthilin wala takyifin wala ta'tilin, dengan tanpa menyerupakannya dengan makhluk dan juga dengan tanpa menanyakan kaifiyahnya dan dengan tanpa menolaknya. Itu namanya mengesakan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam tauhidul asma'i was sifat. Kita ketahui bahwasanya tauhid dibagi oleh para ulama menjadi tiga, yaitu tauhidur rububiyah, dan juga yang kedua tauhidul uluhiyah, dan yang ketiga adalah tauhidul asma'i was sifat. Tauhidul asma'i was sifat. Kemudian al-qa'idah fi asma'illahi wa sifatih, qa'idah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya. Kaidah dalam nama-nama Allah dan sifat-sifatnya adalah an tutliqa 'ala Allahi minal asma'i was sifat, engkau memberikan ataupun memutlakkan kepada Allah berupa nama-nama dan sifat-sifat, ma atlaqahu 'ala nafsihi, apa yang dia mutlakkan pada dirinya, au atlaqahu alaihi rasuluh, atau dimutlakkan oleh rasulnya, wa tanfi anhu ma nafahu an nafsihi au nafahu anhu rasuluh, dan engkau menafikan dari Allah apa yang Allah nafikan dari dirinya sendiri dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ulangi. Kaidah dalam nama-nama Allah dan sifatnya adalah engkau memutlakkan atas Allah nama-nama dan juga sifat-sifat apa yang Allah mutlakkan untuk dirinya sendiri atau oleh Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, dan engkau meniadakan dari Allah apa yang Allah tiadakan dari dirinya, dan apa yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa tasqutu amma sakatallahu anhu wa rasuluh, dan engkau diam dari apa-apa yang Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya diam darinya. Artinya apa? Jangan menetapkan sesuatu yang tidak ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasul dan Rasulnya. Sehingga kesimpulannya ada tiga. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah, dari pengertian kaidah dalam menetapkan nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala ada tiga. Yang pertama adalah menetapkan untuk Allah nama-nama dan sifat sesuai dengan apa yang Allah tetapkan untuk dirinya atau ditetapkan oleh Rasul-Rasulnya. Itu yang pertama. Dalam memahami nama-nama dan sifat Allah, menetapkan bagi Allah apa nama-nama dan juga sifat yang Allah tetapkan untuk dirinya sendiri dan juga yang ditetapkan oleh Rasulnya. Yang kedua, yaitu meniadakan dari Allah apa yang Allah tiadakan dari dirinya dan juga apa yang ditiadakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam darinya, yakni dari Allah tabaraka wa taala, yakni berupa sifat-sifat kekurangan. Sifat-sifat aib dan juga kekurangan ditiadakan dari Allah tabaraka wa taala, yang ditiadakan oleh Allah dan juga Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang ketiga, kaidahnya adalah diam, tidak berbicara dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya diam darinya, tidak berbicara. Di antaranya adalah berbicara tentang kaifiyah sifat Allah tabaraka wa ta'ala, itu sesuatu yang Allah dan Rasulnya diam, tidak memberitahukannya tentang kaifiyahnya, maka kaidahnya kita juga diam dari apa-apa yang Allah dan Rasulnya diam darinya. Semoga difahami tiga kaidah di dalam memahami nama-nama dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Menetapkan apa yang ditetapkan oleh Allah dan Rasulnya. Kemudian yang kedua, meniadakan, menafikan dari apa yang dinafikan oleh Allah dan Rasulnya. Dan yang ketiga, diam dari perkara-perkara yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasul dan Rasulnya. Di antara yang tidak dijelaskan oleh Allah dan Rasulnya adalah tentang kaifiyah. Kaifiyah tentang sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Seperti kaifiyatul istiwa, kaifiyah bagaimana istiwanya Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga nuzul, sifatun nuzul, sifat turun bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Ini secara umum sudah mengulang. Ikhwanuddin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian dalam ayat ini, khonafidin rahimani wa rahimakumullah, Allah mengatakan walillahil asmaul husna, dan Allah memiliki nama-nama yang baik. Fad'uhu biha, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ih, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama tersebut. Sayujzauna ma kanu ya'malun, kelak mereka akan dibalas terhadap apa yang telah mereka amalkan. Al-asma'ul husna, nama-nama yang husna, ay al-asma'ul lati balawat fil husni ghayatuhu. Maksud dari al-asma'ul husna, nama-nama yang indah, nama-nama yang baik adalah nama-nama yang mencapai puncak keindahan. Nama-nama yang mencapai puncak keindahan. Kemudian Allah mengatakan fad'uhu biha, berdoalah kalian kepada Allah dengannya, dengan nama-nama tersebut, maknanya adalah is'aluhu wa tawassalu ilaihi biha. Mintalah kepada Allah dan bertawassullah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut. Mintalah kepada Allah dan bertawassullah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Ini menunjukkan faedah kepada kita semuanya, ikhwana fiddin wa akhawati fillah rahimahullahu rahimakumullah. Masru'iyatut tawassul ilallahi bi asma'ihil husna. Disyariatkan untuk bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Disyariatkan untuk bertawassul kepada Allah dengan nama-namanya yang baik. Nah, bertawassul itu ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, yang diperbolehkan diantaranya adalah bertawassul dengan nama-nama Allah. Kemudian yang kedua, bertawassul dengan sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Ini tawassul dalam berdoa. Yani menyebutkan apa yang dijadikan untuk bertawassul sebelum dia berdoa. Naam. Atau sebaliknya, dia berdoa terlebih dahulu kemudian disebutkan di akhirnya tawassulnya. Bisa dipahami tidak? Tawassul itu bisa di depan, bisa di belakang. Saya ulangi, tawassul itu bisa di depan, bisa di belakang. Terusus misalnya bertawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala, misalnya nyebutkan nama-nama dulu baru minta. Atau apa? Minta dulu kemudian di akhirnya disebutkan nama yang sesuai. Akan dibacakan nanti. Atau yang ketiga, bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Bertawassul dengan amalan-amalan soleh. Yakni ketika kita meminta berdoa kepada Allah, kita sebutkan dulu amalan-amalan soleh kita. Nah, kalau bertawassul dengan nama-nama Allah dan juga sifat Allah, kita sebutkan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala ataupun sifat-sifat Allah di dalam doa-doa kita. Nah, yang ini bertawassul dengan amalan soleh adalah meminta kepada Allah dengan menyebutkan amalan soleh yang telah kita kerjakan, yang telah kita lakukan. Ini berdalilkan dengan tentang tiga orang yang terkurung di dalam gua. Tiga orang dari kalangan Bani Israel atau orang-orang terdahulu yang terkurung di dalam gua. Kemudian mulut gua ditutup oleh batu besar, sehingga mereka tidak bisa menyingkirkan batu tersebut. Maka salah seorang di antara mereka mengatakan, tidak akan ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali masing-masing kita berdoa dengan bertawassul dengan amalan soleh kita masing-masing. Maka mulailah tiga orang ini berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan menyebutkan amalan solehnya. Ada yang berdoa kepada Allah dengan menyebutkan amalan solehnya bahwasanya dia adalah apa, orang yang sangat berbakti kepada kedua orang tuanya. Ada yang menyebutkan amalan solehnya adalah dia meninggalkan zina karena Allah tabaraka wa ta'ala. Ada yang menyebutkan amalan solehnya bahwasanya dia memiliki seorang pekerja yang belum diberikan upahnya. Ternyata setelah dia kembangkan, datanglah pekerjanya ingin mengambil upahnya, maka diberikan semuanya atau diambil semuanya. Setelah itu mereka diselamatkan oleh Allah setelah mereka berdoa dengan bertawassul dengan amalan soleh mereka masing-masing. Dibukakan oleh Allah batu yang menutupi pintu tersebut. Nah, sehingga inilah beberapa perkara yang bisa dipakai untuk tawassul. Sehingga termasuk perkara yang diharamkan Nah, termasuk perkara yang tidak diperbolehkan ketika berdoa bertawassul dengan perantaraan orang-orang soleh, ataupun bertawassul dengan orang-orang yang dianggap soleh yang telah meninggal dunia. Bertawassul dengan kuburan, hatta kuburan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak diperbolehkan, bahkan termasuk kesyirikan, bertawassul dengan apa? Dengan orang-orang yang telah mati, kuburan-kuburan, hatta dengan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, maksudnya ketika beliau telah meninggal dunia. Adapun ketika beliau masih hidup, maka langsung saja, misalnya apa? Minta supaya Rasulullah yang mendoakan. Ini ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah. Maka saya ulangi, mintalah kepada Allah dan bertawassullah kepadanya dengan nama-nama tersebut. Wa sawa'un kana du'a ibadah, sama saja pada doa ibadah atau doa masalah, atau pada doa masalah. Wa dzalika, dan hal tersebut, yakni bentuk tawassul dengan nama-nama Allah, adalah an yahtima matlubahu bima yunasibuhu minal asma'il husna, yaitu dia menutup apa yang dia minta, dengan apa yang sesuai dari nama-nama Allah yang baik tadi. Dia menutup apa yang dia minta dengan apa yang sesuai dengannya dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala yang baik. Ka'an yakul, seperti dia mengatakan, yang lamun, seperti dia mengatakan, Rabbi ufirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Rabbi ufirli warhamni, wahai Rabbku, ampunilah aku dan rahmatilah aku. Ini kan permintaan. Ini permintaan. Nah, di akhirnya, setelah Rabbi ufirli warhamni, dia mengatakan, innaka antal ghafurur rahim. Sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ingat, menutup apa yang dia minta dengan apa yang sesuai dengan permintaannya dari nama-nama Allah yang baik. Maknanya ya ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, jangan sampai kita meminta kepada Allah dan menutupnya dengan nama-nama Allah yang tidak sesuai. Bisa diperhatikan ya. Dikatakan oleh penulis di sini, meminta menutup doanya dengan apa yang cocok dengan doanya dari nama-nama Allah. Seperti Rabbi ufirli warhamni innaka antal ghafurur rahim. Ya Allah ampun, wahai Rabbku, ampunilah aku, rahmatilah aku, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Jangan sampai kita meminta kepada Allah, atau tidak tepat ketika kita meminta kepada Allah, contohnya, Rabbi ufirli warhamni innaka antal azizul hakim. Nah, wahai Rabbku, ampunilah aku dan sayangilah aku, sesungguhnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Itu namanya, nama Allahnya tidak bercocokan dengan doanya. Bisa dipahami tidak? Bisa dipahami tidak maksudnya ini? Nah, maka ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, karena ketika kita berdoa dianjurkan, diperintahkan untuk bertawassul dengan nama-nama Allah yang cocok, jangan sampai enggak bersesuaian permintaan dengan nama Allah yang cocok tadi. Maka oleh karena itulah faedah yang bisa kita ambil ketika Allah mengatakan walillahil asmaul husna fad'uhu biha, dan milik Allah lah nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama yang baik tadi. Ketika kita diperintahkan untuk berdoa dan bertawassul dengan nama-nama Allah yang baik ini, Dan kata Syekh yang sesuai tadi, berarti ini perintah bagi kita semuanya untuk mempelajari, mengetahui nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Mengandung faedah bagi kita semuanya untuk mempelajari nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah Tabaraka wa taala. Apa saja nama-nama Allah dan juga sifat-sifat Allah supaya kita bisa berdoa dengannya. Bagaimana mungkin kita akan bisa mengamalkan ayat ini? Fad'uhu biha. Kan nama-nama Allah itu disebutkan di sini walillahil asmaul husna. Allah itu memiliki nama-nama yang baik. Banyak nama-nama Allah tabaraka wa taala. Maka berdoalah kalian dengan nama-nama tersebut, maka memerintahkan pula kepada kita untuk memahami, mengetahui apa saja nama-nama Allah tabaraka wa taala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Jangan semata-mata Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Ghafur, dah yang lainnya enggak tahu. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, padahal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan innalillahi tis'atan wa tis'ina isman. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah, memiliki 99 nama. Mi'atan illa wahidah. 100 kurang 1, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahsaha dakhala al-jannah. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, barang siapa yang menghitungnya, mengihsa dari 99 nama tadi, maka dia akan masuk ke dalam surganya Allah tabaraka wa taala. Nah, kalau kita tidak mempelajarinya, maka kita tidak akan mengenal tentang nama-nama Allah tersebut. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ikhwan fillah wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Disebutkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullahu taala, wa'lam anna du'a Allah bi asma'ihi lahu ma'nayan. Berdoa kepada Allah dengan nama-namanya itu memiliki dua makna. Saya ulangi. Berdoa kepada Allah dengan nama-namanya itu memiliki dua makna. Yang pertama, doaul masalah. Doa masalah. Saya ulangi, berdoa kepada Allah dengan nama-namanya memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah doaul masalah. Doa meminta. Doa yang isinya permintaan. Ini memang menyebut berdoa minta dengan lisannya. Dengan lisannya dia meminta kepada Allah. Wa huwa, maka ini maknanya adalah antuqaddimaha baina yaday su'alika mutawassilan biha ilallahi ta'ala. Engkau mendahulukan nama-nama Allah sebelum permintaanmu. Engkau mendahulukan nama-nama Allah sebelum permintaanmu dalam rangka bertawassul dengan nama-nama tersebut kepada Allah. Ini Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan nama-nama itu di awal. Sementara di dalam kitab Al-Jadid syarah kitab Tauhid itu Syekh menyebutkan doa dulu baru namanya disebutkan. Ini tidak masalah ya khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Dua-duanya boleh. Contoh misalan ya hayyu ya qayyum ighfirli warhamni. Ini contoh yang di depan. Contoh nama-nama Allahnya di depan. Dia mengatakan ya hayyu ya qayyum Wahai Zat yang maha hidup dan maha berdiri sendiri, ighfirli warhamni, ampunilah aku dan apa? Rahmatilah aku. Atau dia menyebutkan dulu permintaannya, lalu menyebutkan nama-nama Allah. Seperti doa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam apa? Dalam tasyahud yang terakhir, bacaan tasyahud yang paling akhir atau doa yang paling akhir dibaca sebelum salam. Naam, yaitu faghfirli maghfiratan min indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Faghfirli, ya Allah, maka ampunilah aku, ya Allah, dengan ampunan dari sisimu, dan rahmatilah aku. Faghfirli maghfiratan min indika, bisa bahasa Arabnya, maknanya ya Allah, ampunilah aku dengan ampunan yang ada dari sisimu. Warhamni, dan rahmatilah aku. Innaka antal ghafurur rahim, sesungguhnya engkau maha pengampun lagi maha penyayang. Ini minta dulu, baru apa? Menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan-permintaannya. Naam. Maka kemudian Asy-Syaikh Utsaimin rahimahullah menyebutkan illahnya. Kenapa kita menyebutkan nama-nama Allah yang sesuai dengan permintaan kita? Naam, yang intinya ketika kita menyebutkan nama-nama Allah itu berarti kita menyematkan, kita menyebutkan pujian-pujian kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Ketika kita menyebutkan nama-nama yang nama-nama Allah itu mengandung sifat-sifat kesempurnaan, berarti ketika kita menyebutkan nama-nama Allah Subhanahu wa Ta'ala, kita sedang memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala dengan sifat kesempurnaannya. Maka kata beliau, wal insan idza da'a wa 'allala, dan manusia itu jika dia berdoa dan menyebutkan alasan. Alasan apa? Ya, ini kita meminta kepada Allah ampunan karena Allah maha pengampun. Kita meminta rahmat kepada Allah karena Allah itu maha rahmat, maha penyayang. Nah, seorang manusia jika dia berdoa dan menyebutkan alasan, faqad asna ala rabbih bihadzal ism, maka sungguh dia telah memuji atau menyanjung Allah Rabbnya dengan nama ini. Taliban an yakuna sababan lil ijabah, dalam rangka meminta dikabulkan dengan menyebutkan sebab. Wat tawassul bi sifatil mad'uwi al mahbubati lahu sababun lil ijabah. Maka kata beliau, bertawassul dengan sifat yang kita yang didoai, bertawassul dengan sifat yang didoai, yang dicintai olehnya, itu merupakan sebab dikabulkannya doa. Nah, ini kenapa rahasianya kita menyebutkan ketika kita berdoa nama-nama Allah itu dikarenakan berdoa dengan menyebutkan nama-nama Allah atau sifat-sifat Allah itu sababun lil ijabah, sebab terkabulnya doa. Fasana'u 'alallahi bi asma'ihi min asma'il ijab min asbabil ijabah, kata beliau rahimahullah, memuji Allah, menyanjung Allah dengan nama-namanya itu termasuk sebab terkabulnya doa. Nah, apalagi misalnya sekian nama Allah disebutkan, tentunya apa? Diupayakan sekian nama Allah yang disebutkan yang cocok dengan permintaan, yang cocok dengan permintaan. Maka memuji Allah dengan nama-namanya ketika berdoa merupakan sebab dikabulkannya doa. Gambarannya, gampangnya, pendekatannya takribul faham, mendekatkan pemahaman. Kalau kita meminta kepada orang, minta tolong, apa? Ya, jangan langsung. Tolong beri saya duit, pinjami saya duit. Ya, harus ada apa? Ya, basa-basi dulu. Bapak ini masya Allah dermawan. Apalagi? Itu pendekatannya ya. Dermawan, katanya orang minjam selalu dikasih. Nah, ini terlaluan ya. Berlebihan enggak kira-kira? Ya, al-muhim ya. Al-muhim ya disebutkan dulu. Atau selain memuji tempat kita, menyanjung tempat kita berdoa, yakni Allah tabaraka wa taala, di antara sebab terkabulnya doa kita sebutkan apa? Kelemahan-kelemahan kita. Saya dipahami ya? Kita sebutkan kelemahan-kelemahan kita. Saya ini fakir, saya ini demikian dan demikian. Itu menjadikan sebab untuk lebih mudah dikabulkan. Sama seperti atau pendekatannya sebagaimana orang yang meminta-minta kepada makhluk, dia memuji, menyanjung orang yang dia mau minta tolong kepadanya dan menyebutkan sangat butuhnya dia untuk bantuan tersebut. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Cuma tentunya kalau sama manusia pertama kali mungkin akan dibantu. Kalau udah berulang-ulang seperti itu, kalau sesama manusia, dia biasanya manusia itu bosan dengan apa? Permintaan yang demikian. Tapi Allah tabaraka wa taala tidak pernah bosan. Al-muhim demikian bahwasanya mendahului atau mengakhiri doa dengan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah itu min asbabi al-ijabah, termasuk sebab dikabulkannya doa. Maka ikhwan fil din rahimani wa rahimakumullah, ini mengandung faedah kepada kita, hendaknya kita berdoa kepada Allah dengan mengamalkan ayat ini, walillahil asmaul husna fad'uhu biha. Berdoalah kalian kepada Allah dengan nama-nama tersebut, maka pelajarilah nama-nama Allah supaya kita bisa berdoa dengan nama-nama Allah tersebut. Kalau mungkin banyak doa-doa kita belum dikabulkan selama ini, mungkin kurang kita dalam bertawassul dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, dan tentunya seandainya memang sudah berdoa dengan sekian sebab dikabulkannya doa kok belum dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala, maka tentunya jangan su'udzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Jangan su'udzon kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ketika Allah belum mengabulkan doanya, maka Allah memiliki hikmah padanya. Sebagaimana yang disebutkan oleh Rasulullah SAW, bahwasanya ketika kita berdoa kepada Allah, itu tidak akan lepas dari berapa? 3 perkara. Naam. Ketika kita berdoa kepada Allah, maka kita tidak akan lepas dari mendapatkan 3 atau 4 perkara. Yang pertama, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, ketika kita berdoa kepada Allah minta sesuatu, maka benar-benar permintaan kita dikabulkan oleh Allah. 1. Ini manfaat dari berdoa kepada Allah. Ketika kita berdoa meminta kepada Allah benar-benar dikabulkan. Atau yang kedua, ketika kita berdoa kepada Allah, permintaan kita tidak dikabulkan. Permintaan kita yang kita ngomong, kita berdoa kepada Allah, tidak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Cuma kita diberi oleh Allah sesuatu yang pemberian itu lebih besar daripada apa yang kita berdoa kepada Allah. Paham maksudnya? Misalnya apa? Orang yang belum apa dapat jodoh, dia terus minta kepada Allah jodoh, enggak dapat-dapat. Ternyata sekali dapat 2. Misalnya, sekali dapat 2. Dia enggak, ketika berdoa enggak tergambar langsung minta 2. Ada enggak orang berdoa minta jodoh langsung 2? Ya Allah, belum dapat jodoh, minta 2. Lah, 1 mesti minimal. Nah, ternyata kok enggak kabul-kabul, ternyata enggak berapa lama langsung 2. Nah, ada yang menawarkan diri kepadanya. Masya Allah. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga, doanya yang dia minta tidak dikabulkan atau tidak dikabulkan oleh Allah tabaraka wa taala, tapi diganti dia berupa dia diselamatkan dari musibah ataupun sesuatu dari bencana ataupun musibah. Yang itu juga nilainya lebih besar dari apa yang dia berdoa kepadanya. Nah, atau yang keempat, doanya disimpan nanti, disimpan di sisi Allah tabaraka wa taala, yang nanti akan bermanfaat nanti pada hari kiamat, akan bermanfaat nanti pada hari kiamat, sehingga tidak ada ruginya orang yang berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Tidak akan rugi orang yang berdoa kepada Allah tabaraka wa taala, cuma terkadang manusia itu selalu kecewa kalau apa yang dia berdoa kepadanya itu belum dikabulkan. Langsung kecewa, langsung putus asa dan seterusnya. Ikhwanul fiddin rahimani wa rahimakumullah, itulah sifat manusia. Ikhwanul fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, itu makna yang pertama. Kita masih menjelaskan berdoa kepada Allah dengan nama-namanya itu memiliki dua makna. Makna yang pertama adalah mendahului doa atau mengakhiri doa permintaan kita dengan menyebut nama-nama Allah tabaraka wa taala. Itu namanya du'aul mas'alah. Doa permintaan. Yang kedua, du'aul ibadah. Du'aul ibadah. Berdoa yang sifatnya ibadah. Kalau doaul masalah itu identik dengan apa? Berdoa dengan lisanul maqal. Berdoa dengan lisan. Dengan apa? Lisan. Langsung minta kepada Allah. Kalau yang kedua ini, doaul ibadah, itu berdoa kepada Allah bilisanil hal. Dengan apa? Lisan berupa amalan, berupa amalan kita. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Lisan kita tidak meminta, tetapi amalan kita pada hakikatnya kita berdoa kepada Allah tabaraka wa taala. Wa dzalika bi an tata'abbada lillahi bima taqtadhihi tilkal asma. Kata penulis, yaitu engkau beribadah kepada Allah. Engkau beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala tersebut. Saya ulangi. Maksud yang kedua, doaul ibadah, berdoa dengan lisanul hal, adalah engkau beribadah kepada Allah dengan apa-apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Contohnya biar jelas. Famathalan, contohnya. Ar-Rahim yadullu ala rahmah. Nama Allah Ar-Rahim itu menunjukkan sifat rahmah bagi Allah tabaraka wa ta'ala. Wa hina idzin tattali'u ila asbabir rahmah wa taf'aluha. Dan ketika itu bentuk berdoa ibadah dengan nama Allah Ar-Rahim adalah ketika dia telah mengetahui nama Allah itu Ar-Rahim dan dia mengandung sifat rahmat bagi Allah, maka cara berdoa ibadahnya adalah dia mencari-cari ataupun mengetahui sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah dan melakukan sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi, ketika Allah memiliki nama Ar-Rahim, berarti Allah memiliki sifatur rahmah. Maka cara doaul ibadahnya adalah cari Naam, sebab-sebab yang bisa mendatangkan rahmat Allah dan amalkan. Apa saja yang bisa mendekatkan rahmat Allah, mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Kalau yang pertama doaul mas'alah, dia minta, ya Allah rahmatilah aku, innaka antal ghafurur rahim. Langsung minta. Nah sekarang dah. Naam, dia beramal, mengamalkan sesuatu yang mendekat, yang menyebabkan dia mendapatkan rahmat Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa dipaham ya? Perlu diketahui, secara umum doa ibadah, doa itu disebut dengan doa ibadah dikarenakan orang yang beribadah, orang yang berdoa kepada Allah, ataupun orang yang beribadah kepada Allah, pada hakikatnya dia berdoa kepada Allah. Bisa dipaham ya? Apa hadisnya Rasulullah SAW? Ad-do'a'u huwal ibadah. Doa itu adalah ibadah. Bahkan Allah mengatakan dalam Al-Quran, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Naam. Begitu juga dengan nama Allah Al-Ghafur. Contohnya yang kedua adalah Al-Ghafur. Allah memiliki nama Al-Ghafur. Yadullu 'alal maghfirah. Maka Al-Ghafur itu menunjukkan Allah Maha Pengampun, memiliki ampunan. Maka maksudnya beribadah kepada Allah dengan nama Allah Al-Ghafur ini adalah hina idzin tata'arradu limaghfiratillahi azza wajal bikathratit taubah wal istighfar kadzalika wa ma asbaha dzalika. Maka ketika engkau mengetahui nama Allah Al-Ghafur, cara engkau beribadah dengannya adalah, atau berdoa dengannya adalah, engkau mengamalkan perkara-perkara yang merupakan sebab diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Yaitu apa? Di antaranya beristighfar, bertaubat kepada Allah. Itu sebab diampuni oleh Allah tabaraka wa ta'ala yang sesuai dengan nama Allah Al-Ghafur. Termasuk perkara yang keliru, yang salah, yang enggak pas, ikhwana fiddin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah, engkau berdoa dengan doaul mas'alah, minta ampun kepada Allah dengan nama Al-Ghafur, tetapi amalanmu apa? Justru mendatangkan murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Harusnya ketika engkau berdoa kepada Allah dengan nama Allah Al-Ghafur, amalan-amalanmu itu menunjukkan engkau benar-benar mengharapkan rahmat atau mengharapkan ampunan Allah tabaraka wa ta'ala. Bisa dipaham ya? Engkau meminta dengan nama Allah Al-Ghafur ampunan, sementara engkau terus bermaksiat kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Ini enggak cocok. Doa ibadahnya enggak dilakukan, ya kana fidin rahimani wa rahimakumullah, tidak mengamalkan konsekuensi dari nama-nama tersebut. Begitu juga di antara nama Allah Al-Qarib. Ini pengenalan sedikit nama-nama Allah. Di antara nama Allah itu Al-Qarib. Allah itu Maha Dekat. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib. Kata Allah dalam suratul Baqarah, jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, maka sesungguhnya aku dekat, kata Allah tabaraka wa ta'ala. Maka cara doa ibadah dengan nama Allah Al-Qarib adalah apa? Engkau melakukan perkara-perkara yang bisa mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Saya ulangi. Yaitu engkau melakukan amalan-amalan, perkara-perkara yang mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hikmah. Dan doa ul ibadah ketika kita berdoa kepada Allah dengan nama Allah Al-Qarib. Engkau cari amalan-amalan yang mendekatkan diri kepada Allah. Di antaranya adalah sholat. Di antara amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah tabaraka wa ta'ala adalah sholat. Kenapa amalan yang paling mendekatkan diri kepada Allah adalah sholat, dikarenakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan aqrabu ma yakunul abdi ma yakunul abdu bainahu wa baina rabbih wa huwa fis sujud. Nah, waktu terdekat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam antara seorang hamba dengan Allah tabaraka wa taala adalah ketika dia sujud. Waktu yang paling dekat seorang hamba itu kepada Allah tabaraka wa taala adalah ketika seorang sedang sujud. Maka fa'akthiru fihi ad-du'a. Kata Rasulullah, maka ketika itulah ketika sujud, perbanyaklah berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Nah, ini namanya apa? Berdoa dengan doa ul mas'alah dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Tidak menyebut al-qari, enggak, tidak menyebut, cuma melakukan amalan-amalan yang merupakan konsekuensi dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Begitu juga disebutkan oleh penulis di sini, di antara nama Allah As-Sami. As-Sami, Maha Mendengar. Maka engkau berdoa atau engkau beribadah kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan konsekuensi dari nama Allah As-Sami, yaitu ketika engkau mengetahui Allah Maha Mendengar, maka engkau tidak memperdengarkan kepada Allah perkara-perkara yang membuat Allah murka. Jangan engkau mengetahui nama Allah As-Sami. Allah memiliki sifat pendengaran yang tidak sama dengan makhluknya, tetapi engkau dengan gampangnya mengucapkan ucapan walaupun tersembunyi dari makhluk, tapi ucapan-ucapan tersebut itu mengantarkan kepada murkanya Allah tabaraka wa ta'ala. Itu namanya tidak sesuai dengan konsekuensi dari nama Allah As-Sami. Engkau selalu dengan lisanmu, dengan ucapanmu memperdengarkan perkara-perkara yang membuat Allah murka. Dan seterusnya dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, dia berdoa dengan doaul mas'alah, yaitu dia beribadah kepada Allah dengan apa yang menjadi konsekuensi dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini dua makna berdoa kepada Allah tabaraka wa ta'ala dengan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Walillahil asma'ul husna fada'uhu biha. Dan Allah subhanahu wa ta'ala memiliki nama-nama yang baik, maka berdoalah kalian dengannya. Khonafidin rahimani wa rahimakumullah. Kemudian lanjutan ayatnya, wa dharul ladzina yulhiduna fi asma'ihi, dan tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dalam nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Maksud tinggalkanlah orang-orang yang menyimpang dengan pada nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, yakni hajarlah mereka jika memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki. Wujubu hajril mulhiddin fi asma'illahi wa sifatih idza ayisa min islahihim. Hajarlah atau wajib menghajar orang-orang yang menyimpang dalam masalah nama-nama Allah dan sifatnya jika memang sudah tidak bisa lagi diperbaiki lagi. Maksudnya apa? Dilihat dulu kondisi orangnya. Masih bisa dinasehati atau diperbaiki atau tidak. Kalau sudah tidak bisa lagi, maka ditinggalkan. Khonafidin wa akhawati fillah rahimani wa rahimakumullah. Al-ilhad fi asma'illah, menyimpang dalam masalah nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala ada beberapa macam. Menyimpang dalam masalah nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala ada beberapa macam. Yang pertama, mengingkari nama-nama ataupun sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dan hukum-hukum yang terkandung padanya. Bentuk ilhad, penyimpangan dalam masalah nama-nama Allah, yang pertama secara ringkas, saya artikan saja langsung, adalah mengingkari sesuatu dari nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dan hukum yang ditunjukkan oleh nama tersebut. Wadih, ini namanya yang dikenal dengan apa? Ta'til. Ta'til, prinsip ta'til, atau dikenal dengan orang-orang mu'attilah, orang-orang yang mengingkari nama-nama Allah atau mengingkari sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala. Yang kedua, bentuk ilhad dalam masalah nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala adalah menyamakan Allah subhanahu wa ta'ala dengan makhluknya. Menyamakan nama-nama Allah ataupun sifat-sifat Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluknya. Itu juga termasuk ilhad, penyimpangan dalam nama-nama dan sifat Allah tabaraka wa ta'ala, atau yang dikenal dengan tasbih, atau kelompoknya disebut dengan al-musyabbihah, orang-orang yang menyerupakan, menyamakan nama-nama Allah dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala dengan makhluk, dengan makhluknya. Ini penyimpangan. Yang ketiga, adalah an yuthbita lillahi asma'an lam yusammillahu biha nafsah. Menetapkan bagi Allah nama, menetapkan bagi Allah nama yang Allah tidak menamakan dirinya dengannya. Menetapkan bagi Allah nama-nama yang Allah tidak menetapkan nama tersebut bagi dirinya. Dicontohkan oleh Syaikh Utsaimin rahimahullah ketika orang-orang Nasrani menyebut Allah dengan Aban, atau bahasa mereka Tuhan Bapa. Nah, ketika Allah dikatakan dengan Tuhan Bapa, itu namanya menyematkan kepada Allah nama-nama yang Allah tidak memiliki nama tersebut. Ini juga ilhad. Yang keempat, termasuk ilhad, penyimpangan dalam nama-nama Allah dan juga sifat Allah tabaraka wa ta'ala adalah tasmiyatul asnam bisyai'in min asma'illah, menamakan berhala-berhala dengan sesuatu dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Menamakan berhala-berhala dengan sesuatu dari nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, atau dengan pecahan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Ini ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini contohnya adalah apa yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah dengan menamakan nama-nama berhala mereka dengan pecahan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala. Enggak boleh. Seperti mereka menamakan berhala mereka dengan Al-Lat. Al-Lat. Al-Lat itu pecahan mustaq dari nama Allah Al-Ilah. Al-Ilah. Enggak boleh. Bisa dipaham ya? Naam atau Uzza. Nama berhala Uzza itu pecahan dari nama Allah Al-Aziz. Ini enggak boleh menamakan berhala dengan nama-nama Allah atau pecahannya. Atau mereka namai berhala mereka Manah. Manah itu merupakan pecahan dari nama Allah Al-Mannan. Al-Mannan. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Begitu juga tidak boleh memberikan nama kepada Allah dengan nama Brahma misalnya kan. Nama apa Brahma itu? nama dewa, tak boleh. Ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah. Nah, kemudian yang kelima, sudah berapa? Sudah empat ya. Kemudian yang kelima, ikhwan fillah rahimani wa rahimakumullah, bentuk penyimpangannya adalah wasfuhu, menyifati Allah tabaraka wa taala dengan apa-apa yang Allah disucikan darinya, dari kekurangan-kekurangan. Mensifati Allah dengan apa? Dengan sesuatu yang Allah maha tinggi, lagi maha suci darinya, berupa kekurangan-kekurangan. Seperti kaqauli ahbathil yahud, seperti perkataan orang yang paling jelek dari kalangan Yahud, yang dia mengatakan annahu istaraha yaumas sabti, yang mana orang yang paling jelek dari kalangan Yahudi ini dia mengatakan Allah itu istirahat pada hari Sabtu. Nah, Allah beristirahat pada hari Sabtu. Itu namanya mensifatkan Allah tabaraka wa taala dengan sifat kekurangan. Dengan sifat kekurangan, dengan mengatakan Allah beristirahat pada hari Sabtu. Maka ini namanya menyifati Allah dengan perkara-perkara yang Allah maha tinggi lagi maha suci dari sifat tersebut, yang itu merupakan kekurangan. Ya khanafidin rahimani wa rahimakumullah. Khanafidin wa akhawadi billah rahimani wa rahimakumullah. Kemudian yang terakhir nampaknya, faedah yang terakhir yang berkaitan dengan ayat ini, termasuk permasalahan nama-nama Allah tabaraka wa ta'ala, adalah ba'du asma'illahi yajuzu itlaquhu alaihi munfaridan. Sebagian nama Allah boleh untuk dimutlakkan kepadanya secara sendirian. Au muktarinan, atau bergandengan. Sebagian nama Allah ada yang boleh diitlakkan, dimutlakkan secara sendirian atau boleh bergandengan. Contohnya adalah Al-Hakim. Al-Hakim. Boleh dia disebutkan secara sendirian, Al-Hakim. Boleh pula digandengkan. Seperti As-Sami'ul Basir. As-Sami'ul Basir, langsung dua. Maksudnya digandeng itu langsung dua nama Allah bergandengan. Boleh sendirian Al-Hakim atau As-Sami atau Al-Basir, boleh sendirian. Atau boleh juga digandengkan, As-Sami'ul Basir. Itu diantara nama-nama Allah itu ada yang boleh sendirian, boleh bergandengan. Nah, tetapi wa ba'dul asma la yajuzu itlaquha 'ala Allah illa muqtarinan bima yuqabiluhu. Dan sebagian nama-nama Allah ada yang tidak boleh dimutlakkan kepada Allah kecuali harus bergandengan. Saya ulangi. Dan dari sebagian nama-nama Allah itu ada yang tidak boleh dimutlakkan kepada Allah kecuali harus bergandengan, bima yuqabiluhu, dengan lawannya. Dengan lawannya. Contohnya, nama yang harus gandeng dua, enggak boleh satu. Kadorin nafi. Kadorin nafi, nama Allah ada penanya sih. Adorun nafi, zat yang maha memadorotkan dan maha memberi manfaat. Zat yang maha memberikan madorot dan yang Maha memberikan manfaat. Maka nama ini harus gandeng. Ad-dharrun nafi. Ini memberikan mudarat, maknanya ini memberikan manfaat. Nama ini harus gandeng. Tidak boleh mengatakan Allah yang maha dhar. Bisa dipahami tidak maksudnya? Di antara nama Allah ad-dhar. Tidak boleh. Harus di antara nama Allah adalah ad-dharun nafi. Harus dua-duanya disebutkan. Tahu tidak maksudnya? Tapi berbeda dengan as-sami tadi, al-hakim. Boleh kita mengatakan di antara nama Allah al-hakim. Di antara nama Allah as-sami. Atau boleh kita gandengkan di antara nama Allah as-sami'ul basir. Boleh langsung dua seperti itu. Tapi ada yang enggak boleh terpisahkan. Seperti ini. Ad-dharrun nafi. Ini kan nama Allah. Ad-dharr nama Allah. An-nafi nama, nama Allah. Cuma ketika menyebutkan harus bergandengan. Dua-duanya disebut disebutkan. Tahu enggak maksudnya? Harus dua-duanya disebutkan. Makanya ketika seorang bernama, enggak boleh dia mengatakan Abduddar. Bisa paham ya? Kan nama itu boleh disembahkan abad kepada Allah. Mu'abbad ila ismillah. Yaitu seperti Abdullah, Abdussami, Abdul Qawi, dan seterusnya. Tapi enggak boleh seorang mengatakan Abduddar. Bisa paham ya? Padahal ini nama Allah kan? Harus dia gandeng. Abduddarrin nafi. Itu kalau mau nama panjang. Bisa dipahami ya? Kalau ingin nama panjang. Abduddarrin nafi. Harus dua-duanya. Kalau tidak, maka jangan bernama dengan apa? Abduddar. Ini khana fidin rahimani wa rahimakumullah. Li'annal kamala. Dia karenakan kesempurnaan. La yahsulu fi hadhan naw'i minal asma. Dikarenakan kesempurnaan tidak tercapai pada jenis nama ini illa muqtarinan ma'a ma yuqabiluhu, kecuali dia bergandengan dengan lawan dengan lawannya. Fa dzikruka ad-dhar wahdah, maka engkau menyebutkan nama Allah ad-dhar saja, la yakunu madhan, itu bukan pujian. Bisa dipaham ya? Bukan puji, pujian. Engkau menyebutkan nama Allah ad-dhar saja, itu bukan puji, pujian. Sementara nama-nama Allah itu pada puncak apa? Kemuliaan, puncak yang kebaikan. Illa dzakiza dzakarta ma'ahun nafi, kecuali engkau menyebutkan bersamanya an-nafi. Kecuali engkau menyebutkan bersamanya an-nafi. Ini di antara perkara tambahan mungkin yang bisa kita sampaikan tentang nama-nama Allah yang mungkin sebelumnya belum kita dapatkan. Yaitu nama-nama Allah ada yang boleh bergandengan, ada yang boleh terpisah. Tetapi di antara nama Allah ada yang harus gandeng. Seperti Allah ad-dharrun nafi. Ini khonafidin rahimani wa rahimakumullah, sementara yang bisa kita sampaikan. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang berikutnya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dan kekurangan. Kalau ada yang keliru tolong diperbaiki. Subhanakallahumma wa bihamdika, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.